بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Bab yang ketiga. باب من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. باب دي انترا كاوتامان عثمان ابن عفان دي انترا كاوتامان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mulia, dan dia khalifah yang ketiga dari empat Al-Khulafa Ar-Rashidin, ya, yang diperintah oleh Nabi SAW untuk berpegang terhadap sunnahnya, terhadap sunnah mereka. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang berada di atas petunjuk setelahku. Salah satu dari mereka adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Dia adalah yang ketiga, dan Utsman bin Affan juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah, sebelumnya ana fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, dan seterusnya. Ya, dinyatakan bahwa beliau di surga, maksudnya dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan adalah manusia termulia yang ketiga setelah para nabi dan rasul, menurut pendapat yang rajih dari perbedaan pendapat ahlu sunnah. Ya, bahwa sunnah mengatakan bahwa manusia yang termulia setelah nabi atau para nabi sallallahu alaihi wasallatu wassalam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman ibn Affan. Ya, ini dia Utsman bin Affan nomor atau yang ketiga dari manusia termulia. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an adalah menantu Nabi, ya, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menikahi dua anak perempuan Nabi, ya, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu digelari lantaran ini dengan Dhun-Nuraini, pemilik dua cahaya. Yang dimaksud adalah memiliki istri dua dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan sebagian keutamanya nanti akan kita pelajari di dalam riwayat-riwayat ini. Beliau termasuk salah satu dari beberapa sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam, generasi awal, ar-ra'ilul awal, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Dan beliau masuk Islamnya di tangan Abu Bakar Siddiq. Ya, masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ada satu lagi keutamaan yang luar biasa pada Utsman bin Affan, di mana beliau berhijrah dua kali. Ya, hajaral hijratain. Berhijrah dua kali, maksudnya berhijrah yang pertama ke Habasyah, Ethiopia. Ya, kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ini juga merupakan keutamaan yang sangat mulia dimiliki oleh Utsman ibn Affan dan yang lain-lainnya. Dan beliau ya berkuasa atau memimpin kaum muslimin setelah terpilih dari 6 orang yang dicalonkan oleh Umar bin Khattab ketika hendak meninggal dunia. Ya, Umar mengatakan, sesungguhnya saya serahkan keputusan untuk menjadi pengganti atau penerus saya setelah saya meninggal dunia nantinya pada 6 orang yang Nabi SAW wafat meninggal dunia dan ia ridha kepada mereka. Disebutkan oleh Umar 6 orang tadi, salah satunya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya. Akhirnya mereka berenam ya akhir-akhirnya memilih Utsman sebagai khalifah. Ini yang penetapan pemimpin itu dengan cara syura, adanya majelis, dan majelis ini dipilih dari orang yang terbaik. Makanya Umar mengatakan Nabi meninggal dan ia ridha kepada mereka. Jadi bukan orang sembarangan. Ya. 6 orang ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Nabi, dicintai oleh Nabi, dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita baca. Sebelumnya dia meninggal dunia terbunuh. Ya. Dia meninggal dunia terbunuh ketika rumahnya dikepung oleh pemberontak. Ya, di masanya. Dan akhirnya mereka berhasil menaiki dinding rumah Utsman dan memenggal kepala Utsman radhiyallahu ta'ala. Darahnya bercucuran di mushaf Al-Quran ketika itu dia sedang membaca. Dan dia manusia ketika itu yang paling berusaha untuk menghindari pertumpahan darah. Makanya dia tidak benarkan seorang pun para sahabat dan anak-anak para sahabat untuk menjaga rumahnya. Ya, menjaga rumahnya. Dan beliau syahid, terbunuh, dan keutamaan-keutamaan beliau yang lain ini akan kita pelajari di hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, 6153. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Yahya ibn Yahya wa Yahya ibn Ayyub wa Qutaybatu wa ibn Hujrin. 4 orang guru Imam Muslim di sini. Qala Yahya ibn Yahya akhbarana. Wa qala al-akharuna haddathana. Ismail ya'nuna ibn Ja'far. An Muhammad ibn Abi Harmalata an Ata wa Sulaiman ibn Yasar. Ata wa Sulaiman ibn Yasar. Wa Abi Salamah ibn Abdul Rahman أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا أنفخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Ini hadisnya yang terakhir. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Ini hadis Nabi SAW. Dan itulah keutamaan Utsman. Hadis yang terakhir itu adalah ucapan, sementara cerita Aisyah perbuatan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, dalam keadaan berbaring di rumahnya. Kasifan anfakhidaihi aw saqaihi. Ketika dia berbaring, terbuka pahanya atau betisnya. Ya, tersingkap pahanya atau betis. Andai kata dia paha, mungkin ujung paha. Ujung paha yang berdekatan dengan betis. Ya, sedikit lutut dan bagian atasnya sedikit. Ya. Sementara riwayat yang betis jelas, ya. Karena ini ragu, para perawinya ragu apakah dua pahanya atau kedua betisnya yang terbuka atau tersingkap. Ya, adanya dua kemungkinan itu, maka paha yang dimaksud adalah bagian ujung, bagian bawah, paling bawah dari pahanya yang berdekatan sekali dengan lutut. Kenapa demikian? Ya, karena adanya perselisihan pendapat. Ya. Dan ini juga termasuk dalil orang yang mengatakan bahwa paha tidaklah aurat bagi laki-laki. Ini mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki yang menyatakan bahwa paha bukanlah aurat. Ini salah satu dalilnya. Padahal hadis ini keraguan, ada keraguan para sahabat. Apakah yang sahabat yang meriwayatkan? Apakah yang terbuka itu betis atau paha? Andai kata dia paha, maka berdasarkan riwayat yang lain bahwa paha adalah aurat, maka maksudnya adalah bagian bawah sekali dari paha, yaitu yang lutut dengan sedikit di atasnya. Itu yang tersingkap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia berbaring di rumah Aisyah, bagian kaki kakinya terbuka, betis atau sebagian sedikit dari pahanya. Dalam kondisi yang seperti itu, kata Aisyah, istazana Abu Bakar. Fasta'zana Abu Bakar. Lalu terdengar Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumahnya, Fasta'zana Abu Bakrin. Fa'adhinalah. Maka Nabi mengizinkan dia masuk. Wahuwa ala tilkal hal. Dan Nabi tidak berubah posisinya. Tadi posisinya apa? Baring tertingkap, tersingkap dalam keadaan berbaring, kemudian tersingkap sebagian kakinya, yaitu betis dan sebagian kecil dari pahanya. Fatahaddatsa, kemudian mereka dalam kondisi Nabi seperti itu sedang berbicara. Abu Bakar diizinkan masuk, kemudian mereka berbicara dan Nabi tidak berubah posisi. Dan dia juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap yang tersingkap dari kakinya tersebut. Selesai, Abu Bakar minta izin. Kemudian minta izin, Abu Bakar pergi. Kemudian minta izin pula Umar. Wasumma sta'zana Umar fa'adhina lahu wa huwa kadhalik. Maka setelah itu minta izin pula lah Umar untuk masuk, dan dia diizinkan masuk, dan Nabi SAW dalam posisi yang sama, tidak berubah dengan yang tadi. Dia dalam keadaan berbaring, kemudian kakinya terbuka, betis atau sebagian kecil pahanya, dan akhirnya mereka berbicara. Ya, mungkin ada yang disampaikan, ada yang dibicarakan. Akhirnya setelah selesai, Umar pun keluar. Ya. Summasta'zana Utsman. Kata Aisyah, kemudian ini di rumah Aisyah ini yang bercerita Aisyah, dan itu kejadiannya di rumah beliau radhiyallahu anha. Kemudian minta izinlah Utsman. Ya. Ketika meminta izin Utsman, apa yang dilakukan Nabi? Fajalasa Rasulullah SAW. Maka Nabi duduk. Ya, duduk. Wasawwa siyabahu. Dan dia membereskan pakaiannya. Yang terbuka tadi ditutupnya. Dan dia dalam keadaan duduk ketika Utsman radhiyallahu ta'ala anhu masuk. Ya. Inilah sikap Nabi yang diceritakan oleh siapa? Oleh Aisyah. Ini perbuatan Nabi. Masuk Abu Bakar, dia ketika itu dalam keadaan berbaring, kakinya terbuka. Kemudian masuk Abu Bakar dan dia tidak berubah. Dan mereka berbicara berdua seperti itu. Abu Bakarnya duduk, sementara Nabi dalam keadaan berbaring dan dalam kondisi yang seperti tadi. Selesai, Abu Bakar pergi, masuk Umar, tidak berubah. Sama dengan yang pertama. Ketika terdengar yang minta izin itu Utsman bin Affan, maka Nabi langsung duduk. Ya, kemudian membereskan kain yang terbuka tadi, menutupnya. Ya. Selesai perkara. Ya. Dan Utsman dengan Nabi pun berbicara, kemudian selesai pergi. Ya. Falamma kharaja, kata Aisyah bercerita, ketika Utsman keluar, qalat Aisyah, ini cerita dia, Aisyah bertanya, ya, heran. Kemudian bertanya kepada Nabi, "Dakhala Abu Bakrin falam tahtashalahu wa lam tubali." Tadi masuk Abu Bakar, kamu tidak terlalu perhatian. Ya. Kamu tidak ada sikap apapun. Ya, mungkin karena kedekatan atau yang lainnya. Ya, begitulah sikap Nabi kepada Abu Bakar. Kemudian masuk Umar sama. Ya. Tetapi summa dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak. Tadi ketika Utsman masuk, kamu duduk, kemudian kamu benarkan, perbaiki pakaianmu. Kenapa? Ya, kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Qal, ini alasan Nabi SAW. Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah saya pantas malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya? Ya. Jadi Nabi bersikap itu karena malu kepada Utsman. Karena malu dengan posisi seperti tadi, berbaring, ya, kemudian dia kainnya, kakinya sebagian terbuka, Utsman masuk dan berbicara, tentu tidak. Ya, itu yang dirasakan Nabi SAW. Tidakkah saya malu kepada seseorang yang malaikat malu kepadanya? Ya. Malaikat ini keutamaan Utsman bin Affan. Di mana malaikat malu kepadanya, dan Rasulullah SAW pun malu kepada Utsman bin Affan. Ini salah satu dari kemuliaan dan keutamaan Utsman bin Affan. Ada satu lagi ya, yang bisa kita catat juga dari hadis ini, bahwa menunjukkan keutamaan mereka bertiga dan urutannya. urutannya, ya. Bahwa yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian itu tadi yang sering kita juga sampaikan bahwa mereka bertiga, ya, Nabi, Abu Bakar dan Umar ini seringkali bersama. Ya. Dan terkadang mereka berempat, ditambah Utsman bin Affan, di sini mereka berempat, ya, diceritakan oleh Aisyah pada kasus ini. Di kasus yang lain mereka berempat juga berada di atas Gunung Uhud. Ya. Ketika itu mereka berempat di atas Gunung Uhud. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Gunung Uhud bergetar sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Ya. Gunung Uhud bergetar. Kemudian hadis juga ada dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Utsbut Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya yang di atasmu sekarang ini Nabi, atau seorang Nabi, seorang Siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Wasyahidani. Ini menunjukkan bahwa ini berita dari Nabi tentang mereka, Umar dan Utsman akan mati syahid. Ya, dinilai oleh Nabi atau ditetapkan oleh Nabi bahwa akan meninggal dunia syahid. Abu Bakar, Umarnya syahid di mihrab, ya, dibunuh, sementara Utsman syahid di rumahnya, ya, sedang membaca Al-Quran. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu catatan yang juga penting kita ambil dari hadis ini. Kemuliaan mereka bertiga setelah Nabi, urutannya. Kemudian kebersamaan Nabi dengan mereka bertiga, terutama kepada mereka yang dengan mereka yang dua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian ya. Yang terpenting di sini adalah keutamaan Utsman bin Affan, karena ini babnya di mana Nabi SAW malu dan bahkan dengan sungguh-sungguh menyambut Utsman karena malu. Ya. Dia merasa tidak pantas dalam keadaan berbaring dan juga sangat tidak pantas rasa oleh Nabi ketika kakinya terbuka. Maka dia lakukan itu tadi dan dia menyatakan bahwa dia malu kepada Utsman. Dan kenapa ya mesti malu kepada Utsman? Karena malaikat saja malu kepada Utsman. Malaikat saja malu kepada Utsman ibn Affan. Dan ini yang merupakan keutamaan yang dijelaskan oleh hadis ini. Dan itu yang disimpulkan oleh Imam Nawawi bahwa ini adalah di antara keutamaan Utsman ibn Affan. Hadis berikutnya. Ada satu yang mungkin juga apa ya, yang catatan dari hadis ini yang secara umum di awal-awal Imam Nawawi menjelaskan. Ya, saya akan bacakan. Halaman 196. Ah, ini. Di alinea yang terakhir itu, tapi di baris yang baris yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima dari bawah, di baris yang kelima itu ujungnya, hadis ini sebenarnya ini di alinea yang baru seharusnya, ya. Ada. Hadis ini sebenarnya dia, kata-kata itu di alinea yang baru. Hadis ini menunjukkan bolehnya bagi seorang ulama. Nah, ini yang umumnya, yang dalil umumnya. Seorang ulama atau dan pemimpin untuk bersikap santai. Ya, bersikap santai kepada sahabatnya yang utama Namun dianjurkan tidak bersikap demikian jika datang orang asing atau teman yang dia malu kepadanya. Orang yang biasa dan mungkin sudah terlalu terbuka, ya, sudah kedekatan yang membuat mereka terbuka satu sama lain, boleh. Nabi SAW biasa saja, tidak resmi-resmian ya, dengan Abu Bakar. Ya, dia berbaring, kemudian menyambut mereka, bercerita, bahkan kakinya terbuka. Ini boleh. Ya, boleh, ya, karena dilakukan Nabi SAW, kemudian juga dengan Umar setelahnya. Santai saja, tidak resmi-resmian. Ya. Sebenarnya dengan Utsman sama sebenarnya, cuma karena rasa malu tadi saja. Alasan Nabi melakukan perbedaan itu adalah karena malu. Tapi sebenarnya untuk santai juga terbuka kesempatan untuk santai. Sama dengan kita, ada sebagian seorang ahli ilmu itu kalau sudah dengan orang-orang yang sudah terlalu dekat dengan dia, ya, mungkin dari cara berpakaiannya pun tidak seperti berpakaian ketika bersama orang lain. Memakai pakaian yang santai, ya, atau duduk tidak seperti resmi atau tidak seperti biasa, karena orang-orang yang bersamanya ini orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Dia juga sangat terbuka dengan orang-orang tersebut. Maka boleh-boleh saja seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, adapun kepada Utsman, karena sifat malunya, karena malunya kepada Utsman itu yang membuat dia berubah. Ya. Kepada teman dekat tetapi karena malu. Karena ada orang dekat itu yang memang terlalu dekat tetapi pergaulannya tidak terlalu terbuka. Karena mungkin saling menghargai, saling ya, ada rasa malu dan sungkan untuk terlalu santai. Ya, terlalu santai dalam bergaul. Nah, ini catatan yang dijelaskan oleh Nawawi di sini dan ini sangat penting. Ya. Karena terkadang, apalagi seorang ahli ilmu ya, ketika terlihat kaku dan monoton, ya, tidak ada sifat terbukanya dengan orang-orang tertentu, jadi pergaulan itu sangat susah. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Ada kedekatan yang luar biasa sehingga mereka hubungannya terbuka saja. Bahkan mungkin berseloro, ya, bergurau, gurau-gurauan yang wajar-wajar, bisa jadi. Ya. Sebagaimana Nabi SAW dengan ada riwayat yang saya tidak tahu kekuatannya ketika Nabi memakan kurma ya. Kurma kemudian setelah selesai bijinya diletakkan di samping Ali. Ini sifat terbuka dan santai dengan sebagian sahabat yang memang layak untuk mendapatkan keterbukaan ini dari seorang tokoh, dari seorang yang dimuliakan, dihormati. Ya. Dan ini tidak kepada semua orang karena juga terkadang tidak wajar untuk terbuka begitu saja kepada banyak orang. Dan ini yang ditekankan oleh Al-Imam Nawawi, atau oleh Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita baca hadis yang kedua. 6154. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثني عبد الملك بن شعيب ابن عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى ابن سعيد بن العاص أن سعيد ابن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطأ عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس فقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت أن أذن إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. Ini hadis yang hampir sama nadanya dengan yang pertama tadi. Cuma banyak tambahan-tambahan yang penting untuk kita ketahui. Ya. Yang pertama, kita coba untuk menghitung sanad yang pertama tadi. Sanad hadis yang pertama, berapa orang perawinya. Tingkatan di atas Muslim, itu 4 orang gurunya. Ya. Ya. Ini satu tingkat, keempat-empatnya satu tingkat. Ini nomor 1 semuanya. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr. Kemudian guru mereka Ismail, nomor 2. Itu na Ismail bin Ja'far. Kemudian gurunya Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Habi Harmalah, nomor 3. Kemudian Muhammad ini dari Atha' dengan saudaranya Sulaiman, nomor 4. Ini 2 orang. Atha' dan Sulaiman, 2 kakak beradik. Atha' dan Sulaiman kakak beradik. Orang tuanya mereka, orang tua mereka Yasar. Kemudian yang kelima, Abi Salamah ibn Abdurrahman bin Auf. Ini nomor 5. Nomor 6 Aisyah. Berarti antara Imam Muslim dengan Nabi berapa? 6 orang. Ya. 6 orang. Kemudian kita pindah ke sanad yang kedua ini. Yang lainnya juga perbedaannya. Kalau yang ini, yang hadis yang pertama ini hanya dari Aisyah. Sementara di hadis yang kedua itu dari Aisyah sekaligus dari Utsman, 2 orang yang bercerita. Ya. Kita hitung sanadnya. Yang pertama Abdul Malik bin Shu'aib bin Laith bin Sa'ad. Ya. Dari ayahnya berarti 2, kakeknya 3. Jadi Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya Shu'aib, Shu'aib dari ayahnya Al-Layth. Ya. Al-Layth bin Sa'ad al-Misri. Ya. Berarti 3 orang, kakek, cucu, ayah dan kakek. Kakeknya mengatakan haddatsani Uqail, ini nomor 4. Uqail. Kemudian Uqail ini meriwayatkan dari Ibnu Shihab. 5. Ibnu Shihab dari Yahya bin Sa'id, 6. Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari ayahnya Sa'id bin Mu'az, 7. Kemudian Sa'id bin Mu'az meriwayatkan dari Aisyah, berapa? 8. Jadi antara Imam Muslim dengan Nabi 8 orang perantaranya, rantai sanadnya, mata rantai sanadnya 8 orang. Kemudian perbedaan yang kedua, dan ini yang akan kita sampaikan, bahwa hadis ini 2 nomor. Ya. Hadis ini 2 nomor. Yang pertama hadis Aisyah sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua hadis Utsman. Ya. Karena yang meriwayatkan kepada Sa'id bin Mu'az itu 2 orang sahabat, yaitu Aisyah dengan Utsman. Berarti nomornya 2. 6155. Karena Sa'id bin Al-As mengatakan anna Aisyah tazawjan Nabi SAW wa Utsman. Aisyah dan Utsman mengabarkan kepadanya. Nah, itu ceritanya. Ini perbedaannya. Berarti di sini 2 nomor, 6154 dan 6155. Kemudian kita masuk ke ceritanya yang berbeda. Maksudnya ada sedikit perbedaan. Di sini mereka berdua bercerita bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Nabi, maksudnya untuk masuk menjumpainya. Ketika itu beliau sedang berbaring, muttaji'un. Ada minyak angin, Pak. dalam keadaan berbaring ala firasyihi, di atas kasurnya. Kemudian labisun mirta'a Aisyah. Ketika itu dia berselimut dengan kain panjang Aisyah. Dengan kain panjang Aisyah, mirtun. Ya. Jadi dia tutupkan badannya dengan kain panjang Aisyah karena di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau sempat di rumah yang lain tentu marah. Ya. Nabi SAW bawa selimut ke rumah istri yang lain, selimutnya selimut Aisyah, tentu tidak suka. Jangankan masalah pribadi seperti itu, makanan saja dihadiahkan, mereka cemburu. Ya. Ketika di rumah Aisyah, ketika Nabi berada di sana, tiba-tiba datang hadiah makanan dalam mangkok. Ya. Ini manusiawi, sifat cemburu antara madu. Nabi SAW memakai atau menggunakan selimut Aisyah, maka dia mengizinkan fa'adina li Abi Bakrin, mengizinkan Abu Bakar. Wahuwa kadzalik, dia dalam keadaan berbaring memakai selimut Aisyah. Faqadha ilaihi hajata, lalu dia menyelesaikan apa yang dimintanya kepada Nabi atau yang diperbincangkannya dengan Nabi. Ya. Thumma insarafa. Kemudian dia pergi, Abu Bakar. Thumma sta'zana Umar, fa'adina lahu wa huwa ala tilkal hal, faqada ilaihi hajata. Thumma insarafa. Masuk Umar, minta izin Umar, diizinkan. Kemudian dia masuk. Nabi dalam posisi yang sama. Ya, berbaring memakai selimut Aisyah. Ya. Kemudian selesai apa yang diinginkan oleh Umar untuk memperbincangkannya dengan Nabi. Kemudian dia pergi. Ya. Qala Utsman. Nah, ini menunjukkan juga yang bercerita Utsman. Berkata Utsman, "Tsumma sta'zantu alai." Kemudian saya meminta izin kepada Nabi SAW, kata Utsman, "Fajalasa," kemudian dia duduk. Kata tadi kan berbaring. Tapi sekarang dia berduduk, "Wa qala," dan dia mengatakan, li Aisyata, kepada Aisyah, ijma'i alaiki thiyabak. Maksudnya adalah perbaiki pakaianmu. Ya, maksudnya ya, dengan sifat hormat, sifat ya, dengan memuliakan dengan cara berpakaian, benarkan pakaianmu. Kata Nabi kepada Aisyah, faqadaitu ilaihi hajati, kata Utsman bercerita, maka saya menyelesaikan apa yang saya inginkan kepada Nabi SAW dari Nabi. Kemudian dia pergi, thumma saraftu. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, berkata Aisyah, wahai Rasulullah, ma li lam araka fazi'ta li Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kama fazi'ta li Utsman, kenapa saya melihatmu tidak terkejut ketika datangnya Abu Bakar dan Umar, seperti kamu terkejut dan bersikap yang baik, menyambut dengan penyambutan yang baik kepada Utsman bin Affan. Kata Aisyah bertanya. Qala Rasulullah SAW, kata Nabi menjawab, inna Utsman rajulun hayyun. Ini yang baru. Ya. Sesungguhnya Utsman itu seorang laki-laki yang pemalu. Ya. Seorang laki-laki yang pemalu. Wa inni khashitu in adzintu lahu ala tilkal hal, saya khawatir andai kata saya izinkan dia masuk sementara saya dalam kondisi yang seperti tadi, ya, dalam kondisi yang seperti tadi, la yablugh ilayya fi hajati, ya, an la yablugha ilayya fi hajati, dia tidak kuasa untuk meminta apa yang dia inginkan dari saya. Sebenarnya dia ingin masuk, tetapi ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, dan dia malu, ya, melihat Nabi seperti itu, malu, merasa malu untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, maka dia duduk, dan secara resmi-resmian dia menyambut Utsman. Dia khawatir kalau dia dalam kondisi yang sama, dia tidak kuasa untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan kepada Nabi SAW, karena malunya. Ya. Saya rasa cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan karena posisi